Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada kajian kita pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kitab Taharah dari kitab Bulughul Maram yang masih pembahasan seputar perkara-perkara yang terkait dengan pembatal-pembatal wudu. Hadis berikutnya hadis terkait dengan hukum menyentuh Al-Quran tanpa dalam kondisi bersuci. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maramnya, wa an Abdillah ibn Abi Bakar radhiyallahu anhuma anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazmin alla yamassil Qur'ana illa tahirun. Rawahu Malikun mursala wa watalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lulun. Dan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya di surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis untuk Amr bin Hazm, di antara bunyinya adalah Allah yamassi Al-Qur'an, agar tidak menyentuh ataupun memegang Al-Quran illa tahirun, kecuali suci, kecuali yang suci. Jadi ada disebutkan dalam riwayat-riwayat surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Amr bin Hazm, di mana di antara sekian pasal yang disebutkan dalam surat tersebut adalah tentang menyentuh Al-Quran. Bunyinya, agar tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Namun hadis ini disebutkan di sini adalah rawahu Malik mursala. Imam Malik meriwayatkan hadis ini secara mursal, terputus riwayatnya, tidak bersambung, ada rawi, tidak disebutkan dalam riwayat tersebutnya, terputus. Mursal termasuk dari jenis hadis dhaif. Memang hadis ini disambung oleh Nasa'i dan Ibnu Hibban, tapi maklul, ya, ada cacatnya. Kesimpulannya bahwasanya hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz sendiri, dhaif. Artinya tidak terpenuhi syarat hadis sahih. Mungkin pertanyaan kita itu, kenapa kok sudah beberapa kali kita melewati dalam kitab Taharah ini hadis-hadis dhaif. Padahal dalil yang dipakai dalam ibadah maupun dalam akhlak ataupun akidah itu adalah dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena dhaif, tidak kuat. Pertama, mungkin Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini menyebutkan hadis tersebut, hadis tersebut masyhur di kalangan masyarakat, dijadikan sebagai dalil padahal perkara tersebut dhaif. Jadi beliau mendatangkan hadis tersebut dan mengingatkan kalau itu dhaif, tidak kuat untuk dijadikan sebagai alasan ataupun dalil tentang perkara tertentu. Ini kemungkinan pertama. Jadi mendatangkan suatu riwayat dhaif untuk menjelaskan kedhaifannya, padahal itu adalah masyhur di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin. Yang kedua, bisa jadi beliau juga ya, itu memang dhaif tapi ada perkara-perkara yang lain yang menguatkannya. Misalnya keumuman yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an atau keumuman hadis-hadis yang sahih, tapi yang sahih ini tidak sahih. Sahihnya tidak sahih, tidak perang-perangan. Yang sahih itu, yang jelas-jelas itu adanya pada hadis dhaif. Nah, ingin mengambil yang jelas. Mungkin masalah menyentuh Al-Qur'an bisa jadi termasuk dari sini di kalangan para ulama. Ada riwayat-riwayat yang sifatnya umum, tapi tidak secara jelas dan sahih adanya di hadis dhaif. Nah, ini faktor-faktor kenapa kok di Ulughul Maram ada beberapa hadis itu dhaif. Jadi ini dhaif dan tidak dipungkiri sebagian ulama mensahihkan hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini. Termasuk yang mensahihkan yang kita tahu adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mensahihkan hadis ini, pertimbangannya adalah banyak penguatnya. Banyak penguatnya. Berdasar analisa beliau. Yang lain mendoikan seperti Ibnu Hazm mendoikan hadis ini, Nasa'i, Ibnu Hibban, Abu Dur'ah, ini imam-imam hadis, imam-imam hadis mendoikan hadis ini. Fikih terkait dengan hadis ini, apakah menyentuh Al-Qur'an tersebut harus dalam keadaan suci, atau syarat di dalam menyentuh Al-Qur'an harus dalam kondisi yang suci? Kalau utamanya jelas. Ketika seorang memegang Al-Qur'an, mushaf ya dalam hal ini, dia dalam keadaan suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil, itu tentunya lebih utama. Karena yang dia pegang tersebut berisi kalam Allah mulia. Maka memegangnya pun dalam keadaan mulia. Dan mulianya seseorang adalah ketika dia berada dalam kondisi suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini akrahu an adzkurallaha illa ala tahirin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Sedangkan Al-Qur'an itu kan adalah termasuk jelas zikrullah ketika seorang membaca Al-Qur'an. Apalagi dengan memegangnya. Dia memegang Al-Qur'an. Jadi ini secara umum bahwasannya seseorang dalam kondisi suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil itu lebih utama. Dia memegang dan membaca Al-Qur'an dibandingkan dia dalam kondisi sedang berhadas, apalagi berhadas besar seperti junub dan yang lainnya. Demikian juga hadas kecil. Namun untuk disyaratkan syarat memegang Al-Qur'an dulu misalnya, harus dalam keadaan suci. Dalil yang ada yang bersifat khusus, yang terang-terangan itu dhaif. Tidak kuat untuk dijadikan sebagai hujah, sebagai pensyaratan di dalam memegang Al-Qur'an. Itu harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Pada hakikatnya, mukmin secara umum itu adalah maknawinya itu adalah tahir, suci, berdalil dengan hadis. Ketika Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan junub berjumpa dan berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau Abu Hurairah ini sembunyi-sembunyi pergi, menghilang secara diam-diam. Padahal Rasulullah tahu kalau tadi ada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah datang, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu tadi kemana wahai Abu Hurairah?" Ini kuntu junuban. Wa karihtu an ujalisaka wa ana junubun. Ala ghairi taharatin. Dalam riwayat, aku tadi junub. Tapi aku merasa tidak nyaman bermajelis dengan kamu, dengan Rasulullah, dalam kondisi aku tidak suci. Ya Abu Hurairah, innal mu'min la yanjus. Ya Abu Hurairah, mu'min itu tidak najis. Mu'min tidak najis. Suci berarti. Dalam ayat disebutkan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Nah, dari sisi ini seorang mukmin itu tidak najis, berarti tahir. Baik dia dalam keadaan sedang berhadas besar maupun berhadas kecil. Dari sini untuk dikatakan bahwasanya misalnya hadis ini dijadikan sebagai dalil la yamassuhu Al-Qur'an illa tahir, ya tentunya ketika dipegang, disentuh oleh mukmin dalam keadaan dia mungkin sedang berhadas, dia yang memegangnya itu adalah dia bukan orang yang najis. Dia adalah mukmin la yanjus. Tidak najis. Ini keutamaan seorang mukmin. Lain halnya dengan musyrik, karena Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Memang jumhur ulama mewajibkan bagi yang memegang Al-Quran untuk dia berada dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Di antara dalil yang mereka pakai adalah hadis ini. Tapi hadis tadi dhaif. Adapun ayat Al-Quran yang ada la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah memegangnya kecuali al-mutahharun. Al-mutahharun di sini adalah disebutkan adalah malaikat. Malaikat. Nah. Jadi la yamassuhu illal mutahharun. Disebutkan mereka adalah para malaikat yang membawa Al-Quran ini dari langit. Ini terkait dengan ayat yang ada dalam surat Al-Waqi'ah 79. Maka dari sini, yang bisa kita ambil kesimpulannya dari hadis dan beberapa keterangan para ulama menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci itu lebih baik, lebih utama dibandingkan menyentuh Al-Quran dalam keadaan dia sedang berhadas. Namun demikian, itu bukan syarat bolehnya dia menyentuh Al-Quran. Karena terkadang seseorang terpaksa, misalnya ingin memindahkan Al-Quran dari tempat yang kurang pantas ke tempat yang lebih pantas dalam keadaan dia dalam kondisi berhadas, tidak suci, entah dari hadas besar ataupun hadas kecil, maka tentunya bukan suatu keharusan. Sedangkan itu harus disegera. Boleh-boleh saja dia memindahkan Al-Quran tersebut. Atau mungkin seseorang dalam keadaan dia wanita ya, sedang haid, sedang nifas, sedangkan Al-Quran di hati seorang mukmin, terutama yang taat, itu adalah apa namanya, pegangan dan tujuannya, artinya yang dia baca sehari-hari. Walaupun fenomena ini mungkin di akhir-akhir zaman ini sudah berubah, namun pada hakikatnya itu adalah Al-Quran, itu adalah itu yang selalu dipegang, disentuh. Nah, seorang yang haid dan nifas itu kadang mungkin butuh baca Al-Quran untuk menjaga hafalannya. Ya, kalau dia misalnya hafal sudah 30 juz ataupun sebagian juz, dia bisa mengulang-ulang dalam keadaan dia tanpa memegang Al-Quran. Namun tidak semua yang seperti ini bisa. Sebagian mungkin dia mendapati adanya keraguan-keraguan, ini ayat ini seperti ini ataupun seperti itu. Mau tidak mau dia harus memegang untuk memperbaiki ataupun memastikan ayat tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini tentunya mau tidak mau dia pun harus memegang dalam keadaan dia belum suci dari haid. Nah, ini seperti ini tentunya hitungnya keterpaksaan. Seandainya pun bukan terpaksa, tadi ayat ada hadis yang dijadikan sebagai dalil mensyaratkan suci dalam memegang Al-Quran itu adalah dhaif. sehingga sebagian para ulama mengatakan tidak salah. Yang penting dia tetap memuliakan Al-Quran dan dia adalah seorang mukmin dan mukmin tidak najis. Memuliakan Al-Quran tentunya tidak diletakkan di tempat yang kotor, tidak diletakkan di tempat yang tidak pantas, yang hina. Nah ini adalah bentuk memuliakan Al-Quran. Adapun untuk dikatakan syarat membaca Al-Quran harus suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Demikian juga syarat memegang Al-Quran harus suci daripada hadas kecil. Ini dalil yang soreh itu tidak kuat, cacat. Dan mukmin tidak najis. Mukmin tidak najis. Kesimpulannya, ya sah-sah saja seseorang dalam keadaan belum berwudu, ya mau membaca Al-Quran, buka Al-Quran, ataupun dalam keadaan mungkin lagi malas, dia berwudu karena mungkin dingin ataupun sering mengeluarkan angin karena kondisi perutnya kurang sehat. Kalau dia terus tiap keluar angin, wudu, dan dia dalam keadaan butuh lagi mengulang-ulang Al-Quran, baca Al-Quran, dan ingin mengisi waktunya dengan Al-Quran dari ketimbang banyak memegang Android dan semisal dengannya. Nah, walau alam tidak mengaruh. Walaupun dia belum dalam keadaan berwudu. Tentunya berwudu lebih bagus. Lebih mulia, lebih terhormat. Tapi seandainya pun tidak, hadis yang dipakai untuk mensyaratkan memegang Al-Quran dalam keadaan berwudu itu adalah dhaif. Para ulama mendhaifkannya. Nah di sini tentunya seorang mukmin hendaknya dia memuliakan Al-Quran, menempatkan Al-Quran di tempat-tempat yang bersih, yang suci, tidak ditempatkan di tempat yang kotor, apalagi najis dan tidak terhormat. Apalagi misalnya diletakkan di orang yang memang tidak pantas dia memegang Al-Quran, bukan muslim misalnya. Hendaknya Al-Quran itu selalu dipegang oleh kaum muslimin karena mereka yang lebih berhak dengan Al-Quran tersebut. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslimun. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah, berzikir mengingat Allah atau berzikir dalam segala kondisinya. Dalam segala kondisinya. Hadis riwayat Muslim wa allaqahu al-Bukhari dan Imam Bukhari juga meriwayatkannya tapi dengan muallaqan muallaq. Tidak disebutkan sanadnya dari awal. Jadi ini di antara yang diceritakan oleh Aisyah di antara sahabat yang paling tahu tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah ummul mukminin, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga pernah menyebutkan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an bersandar ataupun berbantalkan kaki Aisyah ataupun paha Aisyah wahya haid dalam keadaan dia sedang haid. Aisyahnya radhiyallahu anha. Nah, sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktivitas kesehariannya mengisi waktunya dengan zikir. Dengan zikir. entah itu tasbih, entah itu takbir, entah itu tahmid. Bahkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yastaghfirullah fil yaumi 70 marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari istighfar 70 kali. Ada riwayat 100 kali. Ada riwayat 100 kali. Kebanyakan para ulama mengatakan ya dalam satu kesempatan mengulang-ulang istighfar ini. Selain dari istighfar yang beliau lakukan di setiap sehabis sholat 5 waktu dalam hadis Tsauban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min sholati istighfara salatan. Salam daripada sholatnya beliau istighfar 3 kali. Selain daripada itu, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap takbir itu satu hasanah, setiap bacaan alhamdulillah satu hasanah, satu kebaikan, setiap bacaan tasbih satu kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sendiri rajin dan aktif di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam hadis Aisyah ini selalu dalam setiap saatnya, dalam waktu-waktunya beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kata-kata zikrullah itu adalah bilisan. Diucapkan dengan lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, subhanallah. Dengan lisan diucapkan. Bukan hanya sekedar dengan hati. Nah itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab bahwasanya zikrullah itu pada asalnya itu adalah diucapkan dengan lisan, dan itu yang akan mendatangkan pahala. Makanya dalam riwayat itu adalah la yazalu rabban min zikrillah. Rabban, nah, lidahnya itu basah dari zikrullah, kan menunjukkan bahwasanya memang diucapkan. Diucapkan dengan lisan zikir-zikir tersebut. Mungkin di tempat-tempat yang memang tidak bisa dia ucapkan dengan lisannya, semisal di tempat-tempat yang kotor, toilet ataupun tempat-tempat yang memang kurang terhormat, tidak terhormat. Nah, di sini dia bagaimana dia tetap berpikir kepada Allah tapi dengan hatinya, tidak dengan lisannya. Tidak dengan lisannya. Kata-kata zikir di sini masuk ke dalamnya Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an termasuk daripada zikir. Sebagian berdalil bahwasanya tidak disyaratkan di dalam Al-Qur'an tersebut membacanya harus dalam keadaan suci dari hadas adalah dengan dalil ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyanihi, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal Qur'an min adzikir, dan Al-Qur'an termasuk zikir yang setiap hurufnya itu satu hasanah sebagaimana dalam hadis. Bahwasanya di antara keutamaan membaca Al-Qur'an adalah fi kulli harfin minhu hasanatun, setiap satu hurufnya satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, walam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Per hurufnya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud. Dan juga datang dari hadis yang lainnya. Di sini menunjukkan tentang pentingnya kita mengisi waktu-waktu kita dengan banyak berzikir sebagai bentuk cara menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita yang terbaik, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap waktunya. Dan sebagaimana kita ketahui, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan membuat kalbu itu tumaknina, tenang. Karena ketika yang diingat itu Allah, hilang ingatan kepada perkara-perkara yang lain. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan dan keutamaan di dalam berzikir tersebut. Di antara cara menenangkan kalbu dan menghilangkan pikiran-pikiran yang membingungkan seseorang adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga bisa ditempuh dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Karena bahkan sebagian para ulama mengatakan min a'dhami, termasuk dari zikir yang paling penting itu adalah menuntut ilmu. Apalagi dilakukan di tempat yang suci seperti masjid. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah," di dalam satu kaum mereka berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah, "yatluna kitaballah," mereka membaca kitabullah, Al-Qur'an. Disebutkan juga as-sunnah di dalam tafsirnya ataupun sarahnya. Karena sunnah termasuk yang bagian daripada kitabullah dan sebagai tafsir daripada kitabullah Al-Qur'an. Wa tadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya. Mempelajari Al-Qur'an, entah itu belajar baca ataupun saling simaan. Namun itu belum cukup. Lebih penting lagi adalah ya tadarus. Tadarus dalam memahami maknanya, mengetahui makna dan maksudnya, itu lebih utama. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah yaitu masjid, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya, illa nazalat alaihim sakinah, melainkan sakinah akan turun kepada mereka. Sakinah, tumaknina, ketenangan turun kepada orang yang ataupun kaum yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran di masjid. Wa ghassat alaihimur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka, menaungi mereka, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa haffathumul malaikah, akan dikerumuni oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut mereka di para malaikat, di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umumnya para ulama ketika menyebut hadis ini adalah tentang keutamaan majelis ilmu yang dilakukan di masjid. Artinya dia termasuk zikir. Dalam riwayat yang lain, ketika para malaikat ini ketika menjumpai majelis ilmu, halumma ila buyatikum, mari ini yang kalian cari. Ini yang kalian cari. Itu dalam majelis zikir dan majelis ilmu. Oleh sebab itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Paling mempelajari Al-Quran dan Sunnah sama. Makanya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin kebaikan pada dirinya, Allah pahamkan agama padanya dengan mempelajarinya. Man salaka tarihan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ila jannah. Barang siapa yang mengikuti jalan atau menempuh jalan yang dalam rangka untuk menuntut ilmu, kata-kata al-ilmu di setiap hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu atau dalam Al-Quran tentang ilmu, itu bukan ilmu duniawi tapi ilmu agama, ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, bukan ilmu-ilmu umum, tidak, tapi penjelasan para ulama mengatakan itu adalah ilmu yang syar'i yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Allah akan mudahkan bagi para penuntut ilmu ini dengan ilmunya jalan menuju surga. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah bagian daripada zikir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bukan zikir sendiri, beliau adalah menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya bertanya dan para sahabatnya mengitarinya untuk mempelajari ilmu, itu adalah bagian daripada zikir. Zikrullah termasuk daripada zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini sifat daripada ulul albab ataupun orang-orang yang beriman. Mereka berzikir kepada Allah ada kalanya berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkarun, dan mereka merenungi tentang penciptaan langit-langit dan bumi ini. Arti ini adalah gambaran zikir umum. Bisa dilakukan dalam keadaan dia sedang kondisi berdiri, dalam kondisi dia itu adalah duduk, dalam kondisi dia berbaring. Dan zikir sebelum tidur kan dibaca dalam kondisi orang itu berbaring dengan berbagai macam bentuk zikirnya. Kemudian juga berzikir bisa dalam bentuk tafakkur, merenungi, mengamati alam semesta ini, mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian daripada zikir. Yang tadi, zikir dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, dilakukan dengan lisan. Adapun tafakkur, dilakukan dengan hati. Seorang merenungi kebesaran pencipta langit dan bumi ini, dan makhluk-makhluk yang ada. Sesekali dia ucapkan dengan lisannya sembari mengucapkan Allahu Akbar atau La ilaha illallah subhanallah sebagai bentuk pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha berilmu, yang maha hikmah, yang mengatur alam semesta ini dengan rapi. Itu bagian daripada zikir. Para ulama rahimahumullah memberi pembatasan terkait dengan zikir dengan lisan. Kalau tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi kulli ahyanihi, berzikir dalam setiap waktunya, itu adalah berzikir zahirnya dengan lisan beliau, sehingga seseorang di sukai untuk banyak berzikir. Namun dikecualikan di halatil baul wal ghaid wal jima. Mereka kecualikan dalam kondisi dia buang air kecil, buang air besar, atau mohon maaf sedang berhubungan, maka di sini mereka tidak berpikir dengan lisan mereka. Seorang mukmin tidak berzikir dengan lisannya dalam kondisi seperti ini. Namun kata mereka, amma dzikru fil qalbi fala mani minhu fi hadhil ahwal. Kalau dzikirnya dengan hati tidak mengapa dalam kondisi tersebut, tapi dengan hatinya, dengan kalbunya, tidak dengan lisannya. Sedangkan yang dikatakan oleh Aisyah berzikir setiap ahyan itu adalah lisan, itu adalah di luar dari kondisi-kondisi tersebut, dari hal-hal yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran yang kita bisa ambil pada malam hari ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.